waktu dan tenaga serta pikiran kita yang banyak. Karena memang Islam itu agama yang sempurna mengikuti segala hukum yang dibutuhkan oleh manusia untuk kemaslahatan hidup mereka di dunia dan kemaslahatan hidup mereka di akhirat. Maka mau tidak mau akan menuntut kondisi yang seperti ini untuk kita memenuhi, menghiasi hari-hari kita dalam setiap hari kita memberi atau mengambil kesempatan untuk mengkaji hukum-hukum agama Islam, baik terkait dengan akidah ataupun terkait dengan iman dan ibadah, atau terkait dengan muamalah dan akhlak serta adat Islam yang telah Allah berlakukan untuk kita semua. Namun pembahasan kita pada kajian malam hari ini adalah seputar permasalahan yang cukup mudah di satu sisi, namun di sisi yang lain menjadi sulit karena jauhnya umat atau semakin menjauhnya umat dari bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kalangan umat Islam yang mencoba untuk memberikan usulan atau ide makhraj, solusi jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Harus kita akui bahwa keadaan umat Islam secara menyeluruh di muka bumi ini dalam keadaan yang memprihatinkan, baik dari akidah mereka, memprihatinkan juga dari sisi ibadah mereka, dan juga memprihatinkan dari sisi akhlak dan adat mereka. Ini semua akhirnya berakibat semakin terpuruknya harga diri umat Islam, wibawa umat Islam, sehingga kaum muslimin tidak lagi diberi wibawa di hadapan umat-umat yang lainnya. Tentunya ini adalah suatu musibah yang menimpa kepada kita, suatu malapetaka yang mau tidak mau kita semua harus punya andil untuk mencarikan jalan keluar yang sebenarnya jalan keluar itu sudah ada. Dalam beberapa hari yang lalu atau hampir setiap bulan yang lalu, kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina dibantai, dibunuh, diperangi. Ini adalah salah satu bentuk akibat dari yang tadi saya sebutkan tentang kondisi kaum muslimin yang sangat memprihatinkan. Sikap terbaik dalam permasalahan seperti ini adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada bimbingan Rasul SAW dalam mencari jalan keluar. Jangan sampai dalam kondisi seperti ini kita masih mencari alternatif solusi, alternatif takut jalan keluar selain jalan keluar dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akan semakin umat ini jatuh dalam jurang kehancuran. Ketika berbagai logika, berbagai wahyu telah dikedepankan terhadap nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasul, di saat seperti itu umat ini akan semakin memperhatikan. Musibah yang menimpa kita ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا أَصَابَهُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah musibah tersebut menimpa kepada kalian, tidaklah sebuah malapetaka menimpa kepada kalian, wahai umat, tidak lain dikarenakan dosa-dosa kalian. Allah sebenarnya telah memberikan kepada kita nikmat. Allah telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat dengan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat dengan diturunkannya Al-Quran, nikmat dengan dipersatukannya kaum muslimin dan dimenangkannya kaum muslimin serta berwibawanya umat Islam ini. Sebenarnya itu sudah pernah ada dan dirasakan oleh umat. Dan Allah tidak akan pernah merubah keadaan ini. Allah tidak akan pernah menggantinya dengan yang selainnya, dengan bentuk musibah, kecuali memang kita sendiri yang berubah. Oleh karena itu Allah menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian karena tidak sekali Allah akan merubah suatu nikmat yang pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum, nikmat ketenteraman, nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan, nikmat rezeki yang barokah, nikmat ukhuwah, nikmat wibawa umat Islam. Tidak akan pernah Allah menggantinya atau merubahnya kecuali mereka sendiri yang akan merubahnya dengan tidak adanya syukur, tidak adanya kesungguhan di dalam beriman dan bertakwa, tidak adanya kesungguhan dan keseriusan di dalam beramal dengan syariat Allah. Ini kondisi yang menimpa kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaktubun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dan bertakwa, beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertakwa, beramal dengan aturan ketentuan syariat Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan dan dijabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka mau seperti ini, lafatahna 'alaihi barakatin minas samaa' wal ardh. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu barakat dari langit dan pintu-pintu barokah yang bumi. Barokah pada istri mereka, barokah pada keluarga dan putra putri mereka, barokah pada masyarakat mereka, barokah pada ibadah mereka, barokah pada negeri mereka dan seluruh urusan. Tapi kalau mereka tidak mau melakukan itu semua, akhirnya aku timpakan kepada mereka akibat perlakuan mereka sendiri. ayat-ayat yang kita sebutkan dan kita dengarkan bersama ini sebenarnya ayat-ayat introspeksi, ayat-ayat untuk kita ketika hendak mencari jalan keluar, itu langsung yang dituju diri kita. Karena memang itulah budaya umat Islam, budaya yang telah Allah letakkan bersama Rasulnya adalah budaya mengoreksi diri, bukan budaya mencari ambil kita. Allah mengingatkan kita semua. Maka kita punya suatu kesimpulan dari beberapa ayat. Apa yang menimpa kaum muslimin sekarang yang tidak mungkin kita sebutkan? Kadang-kadang musibah dalam bentuk kecelakaan, musibah pada keluarga, musibah pada masyarakat dan yang lainnya, hilangnya rasa aman, hilangnya rasa tenteram dalam kehidupan sosial atau masyarakatan, dan berbagai musibah yang lain. Ayat-ayat yang tadi kita dengarkan itu sekaligus memanggil kita, memanggil kita semua umat Islam, siapapun dia, dimanapun dia, dari manapun dia, untuk semuanya kembali kepada Allah SWT, kembali kepada bimbingan cahaya. Cepat dan cepat, karena memang kondisinya semakin hari semakin gawat. Kondisinya semakin hari semakin menang didorong ke ketiduran. Enggak bisa kita bersantai sebelum datangnya azab yang lebih besar. Dan tidak hanya di satu wilayah tertentu azab itu akhirnya merata menimpa semua pihak. Berbagai kemungkaran terjadi di muka bumi ini, berbagai pelanggaran dan kemaksiatan dilakukan oleh umat Islam. Peribadatan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada makhluk, mencari barokah kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingkari atau dilanggar perintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabaikan nasihat-nasihatnya oleh umat ini. Padahal mengabaikan, tidak mengamalkan atau melanggar perintah Rasul itu adalah salah satu sebab musibah. Salah satu sebab musibah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspadalah, hati-hatilah mereka-mereka yang menyelisihi perintah Rasul, kata Mufassirin, yang menyelisihi yukhalifu aqidatahu wa sabilahu wa manhajahu wa ibadatahu, menyelisihi Rasul yang menyelisihi aqidahnya Rasul, menyelisihi manhajnya Rasul, menyelisihi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Apa akibatnya? Antusibah akan menimpa kepada mereka fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ibnu Katsir, yakni dalam bentuk penyakit hati, penyakit kalbu, untuk kalbu ini cenderung membuat atau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam ibadatan, yakni kesirikan dan enggan untuk bertauhid. Kecenderungan kalbu untuk selalu menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berat untuk melaksanakan fatwa dan nasihat Rasulullah. Penyakit kalbu untuk cenderung berat beramal soleh akibat melanggar perintah Rasul. Satu perintah dilanggar, makan berendek, mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Ini fitnah yang dimaksud dalam ayat Al-Tibahun Adalun Ali, atau akan menimpa mereka azab yang lebih, yang di dunia ini. Azab itu bermacam-macam bentuknya. Azab itu beragam bentuk, termasuk terterai berainya umat Islam ini, semakin melemahnya kaum muslimin, hilangnya wibawa kaum muslimin, beraninya musuh-musuh umat Islam, ini termasuk azab, musibahnya. Apa sebabnya? Melanggar Rasulullah. Siang dan malam Rasulullah dilanggar dalam urusan pribadi, dilanggar Rasulullah dalam urusan rumah tangga, dilanggar Rasulullah dalam urusan sosial masyarakat, dilanggar Rasulullah dalam urusan akidah, iman. Rinciannya mungkin tidak cukup waktu yang sempit untuk membahas secara rinci satu persatu jenis-jenis pelanggaran yang ada di tengah umat. Berarti jalan keluar utama dari permasalahan ini semua adalah kembali kepada penerapan dinullah. Di waktu yang sama sekarang kita sedang di masjid, di kali ini pula Allah mengajar dan dimaksiati. Kesirikan dan kesirikan. Musibah terjadi, bukannya berdoa kepada Allah dengan sebenar-benar doa, mengoreksi amalnya, justru malah yang jelek, kambing atau sapi dilemparkan ke tempat tertentu sebagai sesajen. Ketika mengalami musibah dalam rumah tangganya, ketidaktenteraman dalam rumah tangganya, bukannya dia kembali beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dia datang ke tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, malah dia minta ketenteraman untuk keluarganya di tempat-tempat tersebut, telah dijadikan bagi Allah tandingan dan sekutu. Allah marah. Allah marah. Kalau Allah itu marah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wali. Kalau Allah sudah menghendaki suatu musibah dan malah petaka untuk suatu kaum, tidak ada satu pihak pun yang bisa menolaknya. Dan tidak ada lagi bagi mereka penolong yang bisa menyelamatkan mereka selain Allah. Para hadirin yang saya muliakan, ini kondisi umat. Moral mereka pun begitu. Moral putra putri muslimin dan akhlak mereka sudah tidak lagi berakhlak dengan akhlaknya Islami. Dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, begitu juga ketika berhubungan dengan orang tua, sudah tidak lagi moral dan akhlaknya itu moral yang Islam. Berhubungan dengan orang tua, berinteraksi dengan orang tuanya, saya dia berinteraksi dengan teman-teman sejawatnya dengan perkataan-perkataan yang kasar. Ini adalah satu dosa. Ini adalah salah satu dosa besar yang terjadi di tengah umat, yang sulit-sulit untuk diketahui berapa kuantitasnya. Tapi terjadi siang malam, pagi, sore, setiap waktu. Allah terus dilanggar. Berbagai amalan-amalan terjadi. terjadi di tengah umat ini, berbagai akidah-akidah terjadi di tengah umat ini, bukan dari jenis amalan ibadah atau akidah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus bermunculan. Maka sebagai akibatnya adalah sekarang kita mengatakan, kalau sudah seperti ini, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah, kembali untuk mengamalkan syariat Allah pada masing-masing pribadi dahulu. Bermula dari pribadi-pribadi, kemudian rumah tangga. Salah satu syariat contoh yang sekarang sudah banyak diabaikan oleh kaum muslimin, salah satunya saja. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri kamu sendiri dan keluarga kamu dari azab anda. Sekarang ini perintah di dalam Al-Quran. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasul, itu hukum yang bisa diambil dari sana adalah wajib namanya. Wajib itu apabila ditinggal, tidak ditinggalkan atau tidak dilakukan, maka pelakunya berdosa. Sekarang dikatakan, banyak dari kepala-kepala rumah tangga umat Islam, dan ini sekaligus saya ingatkan, jangan kita bermimpi dan berkhayal untuk terciptanya syariat Islam di bumi kita kalau syariat Islam sendiri tidak diterapkan di rumah tangga kita. Jangan sampai kita bermimpi dan berkhayal untuk negara kita menjadi negara Islam sementara pribadi-pribadi muslim tidak menerapkan syariat Islam di rumah tangga. Contoh, di antara perkara yang bisa menyeret kita dan keluarga kita ke dalam annar, bahkan waliyadu billah, na'udhu billah, min zalik, bisa membuat kita dan juga putra putri kita kekal di jahannam, adalah kesyirikan. Kalau kita meninggal di dunia belum bertobat dari kesyirikan. Syirik adalah dosa yang bisa membuat pelakunya kekal di jahannam kalau dia meninggal dunia menghembuskan nafas terakhirnya belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Sekarang ini kesyirikan telah masuk ke rumah tangga kaum muslimin. Media-media kesyirikan pun menyerang rumah-rumah kita melalui surat kabar, promosi-promosi kesyirikan, promosi dukun-dukun masuk ke rumah tangga. Istri kita melihat dan mendengar, putra putri kita melihat dan mendengar. Nah, kewajiban kepala rumah tangga adalah kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari annar. Ternyata benteng itu terjebur masuk ke rumah kita. Bukan dukunnya yang harus masuk ke rumah, tapi promosi dan ajakan untuk berbuat kesyirikan masuk ke dalam telinga dan pandangan putra putri kita. Siapa yang bisa menjamin kalau untuk putra putri kita akan selamat dari kesyirikan? Kalau ternyata telepon menghiasi kesyirikan itu di konsum istri kita, kemudian dia coba-coba, na'udzubillahi min dzalik. Satu perintah Allah dalam Al-Quran, ini saya sudah dilanggar oleh kaum muslim. Belum lagi masuk juga ke rumah tangga kaum muslimin, berbagai iklan dan promosi akhlak-akhlak orang-orang kafir dan kemaksiatan. Tidak cukup waktu untuk disebutkan satu persatu, saya kira hadirin semua memahami yang saya maksudkan. Luar biasa. satu syariat ini sudah dilanggar. Satu syariat ini sudah dilanggar oleh umat. Bagaimana mungkin di bumi ini akan direalisasikan oleh Allah syariat itu berjalan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, dan sekali lagi kita renungi baik-baik dan kita koreksi. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilu shalihaat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Kalimat yang ringan sering didengar dan didengung-dengungkan. Iman apa yang dimaksud? Iman yang bagaimana yang Allah tuntut? Butuh waktu untuk mempelajarinya, untuk kita banyak mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan apa yang telah dibimbingkan oleh para ulama. Globalnya adalah iman yang sesuai dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, difahami oleh sahabat Rasul dan diamalkan, kemudian diwariskan kepada yang berikutnya. Ini iman yang dituntut. Oleh karena itu Allah menyatakan tentang iman kepada sahabat itu, fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau seandainya mereka, kata Allah, mau beriman seperti imannya kalian, bi mithli ma amantum, siapa antum pada waktu itu? Rasulullah dan para sahabatnya. Maka sungguh mereka akan berada di atas hidayah. Tapi kata Allah, kalau mereka berpaling dari iman yang seperti ini, sungguh mereka akan tercerai berai. Benar. Umat tercerai berai akibat menyelisihi cara berimannya Rasul dan cara berimannya para sahabat, para wali-wali Allah. Kalau di zaman ini ada para wali, sahabat itu wali tertinggi. Setelah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Khadijah dan yang lainnya, itu semua peringkat tertinggi yang sudah Allah nyatakan sebagai orang-orang yang selamat dan dijamin jannah. Maka iman mereka dijadikan tolak ukur. Untuk itu butuh waktu untuk mempelajari bagaimana imannya sahabat, bagaimana akidahnya mereka. Kalau kajian hanya sepekan sekali membutuhkan waktu 20 tahun. Sebelum kita didatangi oleh malaikat maut, enggak sempat mengoreksi akhirnya. Masuk ke kubur bertemu dengan malaikat yang akan meminta pertanggungjawaban, bertanya kepada kita. Dalam keadaan kita belum tentu mengoreksi. Oleh karena itu, saya katakan tadi, kondisinya sangat darurat, emergensi sekali. Harus cepat. Enggak bisa sampai-sampai. Serangan syubhat dan syahwat itu terus-menerus. Syubhat keraguan di dalam memahami Islam dan syahwat. Depan belakang syahwat, kanan kiri syahwat terus mengejar kita dan putra putri kita. Kalau kita tidak cepat, maka kita akan hancur. Na'udzubillah. Lebih baik walaupun kita juga berlindung kepada Allah, musibah itu menimpa kepada badan dan fisik kita dibandingkan musibah itu menimpa kepada kalbu dan iman kita. Ini berat. Maka dari itu para hadirin, Allah mempersyaratkan dalam janjinya, Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh itu memenuhi dua syarat. Pertama, amalan yang dilakukan karena Allah, ikhlas murni mengharapkan ridha Allah. bukan untuk kepentingan yang lainnya dan tujuan-tujuan lain, satu. Cara kedua, amalan tersebut, baik itu ibadah ataupun akidah, iman dan yang lainnya, harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Lafazkan lakum si Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, wahai kaum mukminin, pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Teladan yang baik dalam semua urusan. Dalam urusan ibadah Rasulullah uswatun hasanah. Dalam urusan berzikir Rasulullah itu uswatun hasanah. Dalam urusan iman, dalam urusan dakwah, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan bermasyarakat, dalam urusan perjuangan dan yang lainnya, Rasulullah uswatun hasanah. Ini cara kedua, iman dan amal soleh. Apa yang Allah akan berikan dalam terwujud iman dan amal soleh? Kata Allah Subhanahu wa Taala, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim. Aku akan berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Subhanallah. Kekuasaan yang Allah berikan. Sebagaimana telah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي طَوَّرَهُ. Dan akan Allah kokohkan posisi agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka, yaitu Islam. Kokoh berintah. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan aku akan gantikan perasaan takut, mencekam, khawatir yang menimpa mereka. Takut musibah, takut bencana, takut kegiatan musuh, kau kufar, maka Allah akan gantikan menjadi perasaan yang aman, tentram, hidup enak. Ini janji Allah yang tidak pernah memiliki janji. Kita banyak berdoa kepada Allah dalam banyak kesempatan. Umat Islam berdoa, meminta keselamatan, minta perlindungan. Ya Allah, lindungi kami dari musibah. Ya Allah, lindungi kami dari musuh-musuh kami. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh kami. Ya Allah, doa. Bahkan pakai kunut nazilah segala. Luar biasa. Tapi kita akan dengarkan beberapa nasihat Rasul. Kenapa kok kita masih terus-terusan begini kondisinya? Semakin hari semakin terpuruk umat ini. Sulit seolah-olah mau dibentuk itu sulit. Sampai salah satu sebabnya, doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengabulkan doa kita. Disebutkan oleh para ulama, mawalani qabul doa, pencegah penghalang-penghalang terkabulnya doa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah menyatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Rasulullah menyatakan, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah itu tayyib, Allah itu baik, dan tidaklah menerima dari hambanya dari berbagai amalan kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sebuah perintah, yang dengan perintah itu juga Allah perintahkan para rasul. Berarti serius ini masalah. Sampai Rasulullah memberi mukadimah bahwa satu hal ini Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وهل كلم الرسل makanlah dari makanan yang halal dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan, yang kalian amalkan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah menyebut, Rasulullah menyebutkan ayat terkait dengan kaum mukminin. Kalau tadi terkait dengan siapa? Para rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara yang halal, dari rizki yang telah aku berikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajul yutilu sabar as'ada akbar yamuddu yadayhi ila as-samaa wa yaqulu ya rabbi ya rabbi. Kemudian Allah menyebutkan seorang pria yang telah melakukan perjalanan yang panjang sebagai seorang musafir. Ada rambutnya itu tidak karuan karena sudah dia dalam perjalanan panjang, penuh dengan debu tubuh dan pakaiannya. Kemudian orang ini mengangkat tangannya ke langit, menyatakan dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, meminta berbagai kebutuhannya kepada Allah. Subhanallah. Yang permasalahan terwujud pada orang ini yang bisa menjadi sebab diterimanya doa. Pertama, safar yang panjang. Doanya seorang musafir itu lebih dikabulkan oleh Allah dibandingkan doanya orang yang mukim. Satu. Kedua, dalam kondisi badan yang seperti itu menunjukkan dia benar-benar orang yang butuh. Yang ketiga, mengangkat tangannya ke langit dan mengangkat tangan itu salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Allah Subhanahu menyatakan, Inna Allah yastahi ida da'a abduhu wa rafa'a yadayhi an yaruddahu sifra. Allah itu malu ketika seorang hamba yang berdoa mengangkat kedua tangannya untuk mengembalikan kedua tangannya tanpa hasil apa. Allah malu ketika mengabulkan. Ketika seorang hamba mengangkat tangannya dalam doa, berarti sudah ada berapa? Tiga perkara. Berikutnya, orang ini mengulang doanya tidak bosan, meminta ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Salah satu sebab diterimanya doa itu adalah al-ilhah, mengulang-ulang dan berkesinambungan tidak bosan, tidak terburu-buru. Terus dia minta, ya Allah, ya Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa mar'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Tapi makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, pakaian yang dia pakai, semuanya bersumber dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, mana mungkin Allah akan mengabulkan doa. Lah sekarang bagaimana kondisi umat? Kita sedang berbicara tentang umat dan kita termasuk umat. Berbagai penghasilan haram di tengah umat itu terjadi, penipuan, pengurangan hak saudaranya. Mengurangi timbangan di pasar-pasar, berbagai bentuk kecurangan terjadi. Transaksi-transaksi jual-beli yang tidak memenuhi syarat syariat Allah. Riba telah menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Bagaimana akan ditolong oleh Allah? Bagaimana umat ini akan dijawab doanya oleh Allah dalam keadaan musuh kita hati dan sangat berambisi untuk menghancurkan kita dengan kekuatannya. Mau kemana kita? Allah menyatakan, wa in yansurkumullah fala ghaliba lakum وَلْيَحْذُرْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Kalau Allah sudah mau menolong kalian, melindungi kalian, memberikan kemenangan pada kalian, wahai umat, maka tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi ya Allah, kalau Allah sudah tidak mau menolong kalian, kalau Allah sudah berlepas diri dari kalian, lalu siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah? Siapa? Sendiri? Atau kita menunggu belas kasih mereka? Jangan menunggu belas kasih mereka. Allah. Allah itu satu-satunya. Lagi itu satu-satunya ini sudah kita tutup dengan maksiat-maksiat kita. Maksiat umat yang banyak. Lalu mau kemana? Mau kemana kita? Putus harapan. Tapi Allah memanggil kita. Ayo kembali. Tahu tak? Cepat kembali pada saya, Allah. Alhamdulillah. Sudah memasuki waktu isya. Insyaallah kita akan masukkan sholat isya dahulu. Kemudian kita lanjutkan berdasarkan kemampuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.